Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam penjelasan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna syahadat an la ilaha illallah dan membawakan dalil-dalil tentang makna dari syahadat la ilaha illallah tersebut. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan dalil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang makna la ilaha illallah. Maka beliau al-muallif rahimahullahu taala berkata, فقال رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى. Dan tafsir kalimat la ilaha illallah, penjelasan makna kalimat la ilaha illallah, yang menjelaskan kalimat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf, dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Yang maknanya, wa qala ibrahim li abihi wa qaumihi, dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Apa yang dikatakan Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang telah menciptakan aku, maka sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Itu kecuali Allah. Hanya Allah lah yang aku ibadahi, yang aku sembah. Adapun sesembahan yang kalian sembah, maka aku berlepas diri dari sesembahan tersebut. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya. Jadi beliau menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimat, sebagai pegangan, kalimat yang menjadi pegangan anak keturunannya. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah, menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ayat ini menjelaskan makna la ilaha illallah. Dari mana penjelasannya? Perhatikan. Kalimat innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sembah. Maka ini semakna dengan kalimat la ilaha. Tidak ada sesembahan yang benar. Kemudian kalimat illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, yaitu kecuali Allah, dialah sesembahanku. Ini menduduki kalimat illallah. Sehingga ayat ini menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, bahwasannya kalimat la ilaha adalah penafian seluruh sesembahan selain Allah, sedangkan illallah adalah menetapkan ibadah atau sesembahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Asyarah, penjelasan, yaitu penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, khairu ma yufassirul Qur'an, Al-Qur'an. Sebaik-baik yang menafsirkan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an. Jadi tafsir Al-Qur'an ada beberapa bentuk. Dan yang terbaiknya adalah tafsirul Qur'an bil Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yaitu suatu ayat dia ditafsirkan dalam ayat yang lain. Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ini khairu ma yufassirul Qur'ana Al-Qur'an. Sebaik-baik yang menafsirkan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an ada beberapa bentuk. Ada tafsir Qur'an bil Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, yaitu menjelaskan makna ayat dengan ayat yang lain, menjelaskannya dengan ayat yang lain. Kemudian yang kedua, tafsir Al-Qur'an bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis. Dan hadis adalah merupakan naam penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Bagaimana kita tahu tata cara sholat? Dalam Al-Quran tidak disebutkan. Maka kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang tata cara sholat yang benar. Ini yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kalau kita tidak dapat penjelasan Al-Quran di dalam Al-Quran dan tidak mendapat penjelasan Al-Quran di dalam hadis. Tidak ada hadis yang menjelaskan ayat tersebut misalkan, atau tidak ada ayat yang menjelaskan ayat tersebut, serta tidak ada hadis yang menjelaskan ayat tersebut, maka bentuk yang ketiga apa? Tafsirul Quran bi aqwali sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Ya. Mereka lah yang lebih faham. Ya. Naam, dari selain mereka. Ayat turun kepada mereka. Ya. Ini yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Kalau ternyata tidak ada penjelasan Al-Quran di dalam Al-Quran, demikian pula tidak ada penjelasan ayat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, atau tidak ada juga penjelasan para sahabat tentang ayat, maka apa yang dilakukan? Bentuk yang keempat, apa? Tafsirul Quran bi aqwali tabi'in, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para tabi'in. Nah, dan mereka adalah masih termasuk dalam generasi terbaik. Ya. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dan para tabi'in termasuk daripada generasi terbaik setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hingga sebagian para ahli tafsir, ketika mereka tidak mendapati tafsir dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan dalam ucapan para sahabat, maka mereka kembali kepada tafsir para tabi'in, ucapannya para tabi'in. Ada tafsir bentuk yang keempat, yaitu tafsir bimujarradir ra'i, tafsir yang hanya berlandaskan dengan ra'yu, pendapat, akal. Maka tafsir yang seperti ini na'am tidak diperbolehkan, kalau hanya sekedar akal-akalan. Sebagaimana dilakukan oleh ahlul ahwa wal bid'ah, menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibawa sesuai dengan hawa nafsunya, dibawa sesuai dengan akal yang tidak sehat, Kata Syekh, khairu ma yufassirul Qur'an, Al-Qur'an. Sebaik-baik yang menafsirkan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an. Fala ilaha illallah fassaraha Allah fil Qur'an. Dan kalimat la ilaha illallah ditafsirkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa dhalika fi qawli Khalil alaihi salatu wassalam, yaitu dalam ucapan Al-Khalil, itu Nabi Ibrahim. Dalam ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam fi ma dzakarallahu an, dalam ayat yang Allah sebutkan tentang beliau, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sembah. Hadza annafyu la ilah, ini penafian la ilaha, penafian, itu menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian illal ladzi fatarani, firman Allah kecuali zat yang menciptakan aku, yakni illallah, artinya yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadzal itsbat, ini penetapan. Kalau innani bara'um mimma ta'budun, ini penafian, Sedangkan illalladzi fatarani ini penetapan, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Fahadhil ayatu tafsiru makna la ilaha illallah tamaman. Maka ayat ini adalah tafsir dari makna la ilaha illallah secara tamaman, secara sempurna. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan tentang makna la ilaha illallah. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai Muhammad kepada mereka, wahai ahlul kitab, yaitu orang-orang Nasrani, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin, kemarilah, kita berpegang pada satu kalimat, kita berpegang dengan satu kalimat, dengan satu ketetapan, sawain bainana wa bainakum, kalimat yang sama yang tidak ada perselisihan antara kita dengan kalian, antara kami dengan kalian. Apa kalimat tersebut? An la na'buda illallah, yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, dan apabila mereka berpaling, ahlul kitab ini berpaling, enggak mau berpegang teguh dengan kalimat tersebut, yang padahal itu adalah ajaran yang terdapat di dalam Injil. Kalau mereka berpaling, fakulu, katakan kepada mereka, ishadu, persaksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami ini orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Asyara penjelasan ayat di atas, wa qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain baina wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Hadhil ayat ini, min surati Ali Imran, dari surat Al-Imran, nazalat fi wafdi Najran an-Nasara, turun pada utusan orang-orang Nasara Najran. Utusan orang-orang Nasara Najran, Nasaranya bangsa Arab. Alladzina qadimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadharuhu wa sa'aluhu, yang mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Nasrani Najran datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nadharuhu, dan berdiskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sa'aluhu, dan mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hasala bainahum wa bainahu kalamun tawil. Terjadilah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka perbincangan yang panjang. Diskusi yang panjang. Wahum nasara min nasara al-Arab. Mereka adalah kaum Nasara dari na'am Nasara bangsa Arab. Yaitu dari daerah Najran. Wa fin nihayah, dalam akhir kisah, akhir dari pertemuan tersebut, akhir dari diskusi tersebut, talaban Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum al-mubahalah. Karena diskusinya alot, mereka enggak terima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menantang mereka untuk bermubahalah. Apa itu mubahalah? Mubahalah adalah saling mendoakan laknat, agar laknat Allah jatuhkan kepada orang-orang yang dusta, yang salah dalam perselisihan tersebut. Maka karena alotnya diskusi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Nasrani untuk bermubahalah. Kalau seandainya mereka yakin benar orang Nasrani ini, maka niscaya akan menjawab tantangan mubahalah. Namun ternyata mereka tidak mau melakukan mubahalah. Yang demikian karena mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu dalam agama mereka itu enggak boleh berbuat syirik. Nah, tahu bahwasannya akan ada nabi. Sebagai penutup para nabi. Yang wajib bagi mereka untuk mengikuti nabi tersebut. Disebutkan dalam Injil. Karena mereka tahu, maka mereka enggak mau untuk menjawab tantangan mubahalah. Akhirnya karena mereka enggak mau, mereka bersedia membayar jizyah, upeti. Nabi SAW meminta kepada mereka mubahalah sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 61. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqul, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Jadi perintah mubahalah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan untuk bermubahalah. Faqul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah. Nad'u abna'ana wa abna'akum, kita ajak anak-anak kami dan anak-anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum, dan istri-istri kami dan istri-istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum, dan diri-diri kami dan diri-diri kalian. Thumma nabtahil, kita ajak semua keluarga, anak, istri, berkumpul. Thumma nabtahil, kemudian kita saling bermubahalah, saling mendoakan laknat. Fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Kemudian kita doakan atau kita jadikan laknat itu semoga jatuh kepada orang-orang yang dusta. Saling bermubahalah yaitu kita berdoa agar laknat Allah dijatuhkan kepada orang-orang yang dusta. Falamma talaba minhumul mubahalah khafu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta orang-orang Nasrani untuk bermubahalah, khafu, mereka takut. Enggak berani karena mereka tahu mereka itu salah, hanya saja gengsi. Gengsi kelas tinggi nih orang-orang Nasrani. Walam yubahiluhu alaihi salatu wasalam, dan mereka enggak mau menjawab tantangan mubahalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwasanya mereka itu yang salah. Wa dafa'u lahul jizyah, akhirnya mereka mau membayar jizyah, upeti. Li'annahum ya'lamuna annahum 'ala batil, karena mereka orang-orang Nasrani tahu kalau mereka itu berada di atas kebatilan. wa annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tahu bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, mereka tahu, tetapi mereka sombong, ya, gengsi. Nah, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu nabtahil, firman Allah Subhanahu wa taala nabtahil, yaitu kita bermubahalah, ai nad'u bil la'nati 'alal kadhibi minna, yaitu kita mendoakan laknat kepada orang yang dusta di antara kita. Wa kanu ya'lamuna annahum humul kadhibun, dan mereka orang-orang Nasrani tahu bahwasanya mereka lah yang dusta. Walau bahaluhu lanazalat alaihimun nar wa ahraqathum fi makanihim. Kalau seandainya mereka menjawab tantangan mubahalah, maka niscaya akan turun api kepada mereka, dan api tersebut akan membakar habis mereka di tempat mereka itu. Mereka tahu bahwasanya mereka di atas kebatilan, bahwasanya mereka dusta, sehingga mereka enggak berani menjawab tantangan mubahalah. Karena kalau mereka menjawab tantangan mubahalah, mereka tahu akan turun api, kemudian akan membakar mereka, menghanguskan mereka di tempat tersebut. Sehingga mereka tidak mau, karena sombong, atau gengsi, sehingga mereka hanya mau membayar jizyah, supaya aman, maka mereka membayar jizyah upeti. Faqalu, mereka menjawab la, tidak mau untuk bermubahalah. Lakin nadfa'al jizyah, akan tetapi kami akan membayar upeti. Wala nubahilukum, dan kami tidak mau bermubahalah dengan kalian. Kata orang-orang Nasrani. Faqabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minhumul jizyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran mereka, atau menerima na'am jizyah dari mereka. Laqad tabayyana lahum annallaha amarahu bima fi hadhil ayah. Dan telah jelas kebenaran bagi mereka. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang demikian itu, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahwasannya ini adalah perintah Allah. Artinya mereka orang-orang Nasrani sesat di atas ilmu. Sesat di atas pengetahuan. Wa hadhil ayatu fiha makna la ilaha illallah. Ayat ini di dalamnya ada makna la ilaha illallah. Nah, itu dalam surat Al-Imran tadi ayat 64. Dalam ayat ini ada makna la ilaha illallah. Qauluhu alla na'budu hadzan nafiy. Firman Allah, alla na'buda illallah. Ini apa? Penafian. Alla na'buda, ini penafian. Kita tidak menyembah. Wa qawluhu illallah. Sedangkan firman Allah, illallah. Alla na'buda illallah. Illallahnya di sini, hadzal itsbat, ini penetapan. Itu menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Wa hadza huwal adlu. Inilah yang namanya keadilan. Alladzi qamat lahu samawati wal ard, yang langit dan bumi tegak karena keadilan ini. Karena keadilanlah tegak langit dan bumi. Fasamawati wal ardu qamat ala tauhid wal adli. Maka langit dan bumi itu tegak di atas tauhid dan keadilan. La nusyriku bihi, la nusyriku fi ibadatihi syai'an. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadahan kepadanya dengan sesuatu apapun. Lal Masih, tidak boleh menyekutukan Allah dengan Masih, yaitu dengan Nabi Isa. Alladzi taz'umuna annahu rabbun wa ta'budunahu min dunillah. Yang kalian sangka bahwasannya Isa adalah Rabb, yang kalian sembah dari selain Allah, wahai orang-orang Nasara. Wala ghairul Masih, demikian pula kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan selain Al-Masih, selain Nabi Isa. Wala Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak pula kita diperbolehkan menyekutukan Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ahadan minal anbiya, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan salah seorang dari para nabi. Wala minas salihin, tidak boleh pula menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh. Wala minal awliya, dan tidak boleh pula menyekutukan Allah dengan para wali. Alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Nah, hendaknya kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Nasrani untuk berpegang dengan kalimat ini. Kemudian ayat selanjutnya, wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Kalimat yang selanjutnya, dan kita tidak menjadikan, atau sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan dari selain Allah. Kamat takhattumul ahbar, sebagaimana kalian wahai orang-orang Nasrani ahlul kitab menjadikan ahbar, orang-orang alim, ulama-ulama kalian, warruhban, dan ahli ibadah kalian, arbaba min dunillah, sebagai sesembahan dari selain Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka itu sebagai sesembahan dari selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Masih ibn Maryam juga sebagai na'am sesembahan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada sesembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ittikhadul ahbari waruhbani min dunillah bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi annahu ta'atuhum fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahalallah. Dan makna menjadikan orang-orang alim atau ahli ibadah atau pendeta sebagai sesembahan dari selain Allah telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna menjadikan pendeta alim sesembahan dari selain Allah itu maknanya apa? Ta'atuhum fi tahlili ma haramallah, mentaati mereka dalam penghalalan apa yang Allah haramkan. Ini maknanya menyembah. Ketika orang-orang Nasrani menghalalkan apa yang Allah haramkan, taib, dengan mengikuti pendeta-pendeta atau alim-alim mereka, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ketika pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mereka mengikuti, ini bentuk apa? Peribadahan kepada pendeta-pendeta tersebut. Jadi peribadahan bukan hanya sekedar sujud, tetapi apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh pendeta dalam penghalalan apa yang Allah haramkan, ini merupakan bentuk peribadahan kepada pendeta-pendeta tersebut. Wa tahrimi ma halallah, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ketika pendeta-pendeta tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian mereka mengikuti mereka, maka ini merupakan bentuk peribadahan kepada ahbar atau ruhban mereka tersebut, peribadahan kepada pendeta-pendeta mereka. Hadza ma'na ittikhadhuhum, hadza ma'na ittikhadhihim arbaba min dunillah. Ini makna menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini makna menjadikan pendeta-pendeta sesembahan dari selain Allah. Idza kanu yuhalliluna ma haramallah. Apabila para pendeta-pendeta tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa yuharrimuna ma ahal, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fa idza ata'uhum fi dzalik, kalau pengikutnya mengikuti na'am para pendeta tersebut dalam hal penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal, faqad ittakhadhu arbaban, maka mereka telah menjadikan pendeta-pendeta tersebut sebagai arbab, sesembahan dari selain Allah. Li'anna alladhi yushri'u lin-nas au yushri'u lin-nas wa yuhallilu wa yuharrim huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak untuk membuat syariat kepada manusia dan yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, sehingga ketika mereka mengikuti pendeta-pendeta dalam hal penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka ini bentuk peribadahan kepada pendeta-pendeta tersebut. Karena hak membuat syariat adalah Allah, hak Allah saja. Hak menghalalkan juga adalah hanya hak Allah saja. Demikian pula hak mengharamkan adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tawallau, apabila mereka berpaling, wahai Muhammad. Kalau orang-orang Nasrani berpaling, tidak mau memenuhi ajakanmu untuk berpegang teguh dengan kalimat tauhid, walam yakbalu da'wat tauhid, dan mereka tidak menerima dakwah tauhid, fakulu, maka ucapkanlah kepada mereka, ishadu bi anna muslimun, saksikanlah oleh kalian bahwasanya kami ini adalah orang-orang muslimun yang berserah diri kepada Allah. Ashhiduhum ala annakum wahidun, bersaksikanlah kepada mereka bahwasanya kalian itu adalah orang-orang yang bertauhid. Saksikan kepada orang-orang Nasrani bahwasanya kalian adalah orang-orang yang bertauhid. Wa annahum kufar, dan mereka adalah orang-orang kafir. Persaksikan, wahai Muhammad, kepada mereka bahwasanya engkau adalah orang yang bertauhid dan mereka adalah orang-orang kafir. Bayyinu lahum butlana ma hum alaih, jelaskan kepada mereka kebatilan yang ada pada mereka. Fa fi hadhihi al-ayah al-bara'a min dinil musyrikin. Dan dalam ayat ini terdapat apa? Al-bara'ah, berlepas diri, sikap berlepas diri dari agama orang-orang musyrikun. Wal musaraha bidzalik, dan terang-terangan untuk berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikun. Ya. Yaitu isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah. Ini terang-terangan, saksikanlah, ya, bahwasanya kami adalah orang-orang muslimun. Kami berlepas diri dari kalian. Fa fi hadza wujubu i'lani butlani ma 'alaihil musyrikun. Dan dalam ayat ini juga terdapat wajibnya mengumumkan kebatilan, ya, mengiklankan atau mengumumkan kebatilan keyakinan orang-orang musyrikun. Wa adami sukut min dzalik an dzalik, dan nam wajibnya untuk berbicara, ya, tidak diam. Nah, tidak wa adami sukut, tidak berdiam diri dari kebatilan orang-orang musyrikun. Ya. Wal i'lan an butlani syirki wa raddi ala ahlih. Ya. Dan wajibnya untuk mengumumkan kebatilan kesyirikan dan membantah para pelakunya, yaitu pelaku kesyirikan. Nah, sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Naam, menjelaskan kebatilan keyakinan orang-orang musyrikun, ya.